mana tak ada pedang memotong lidah, bebas bicara tentang makna keadilan, pembagian kekuasaan, kemunduran partai-partai monopoli, kartel dan sebagainya. Beri kami satu.